Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana kama hassanta khalqana fahassin khuluqana. Waj'alna ya Rabbana, waj'alna ya Rabbana min alladhina an'amta alayhim bil qulubin nayyirah al muttahharah wal jawarih al muti'ah al khashi'ah wabil afkari salimah waqsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Ya kami cintai, yang kami muliakan, para pemirsa, para pendengar, dan juga para santri, hadirin, hadirat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan bimbingan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya, yang kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitabnya, yaitu qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dairain ila an qala fa in kunta fama bidayatul hidayati al-ujar biha. Imam Al-Ghazali mulai kemarin mengingatkan bahwasanya di situ ada bidayah, permulaan yang harus kita lewati kalau kita ingin sampai kepada tujuan, dan tidak akan sampai kepada tujuan kalau kita tidak memulai. Apa bidayah tersebut? Permulaan apa yang harus aku ambil, wahai Imam, untuk aku menguji diriku ini benar tidak kalau aku ini adalah orang yang serius dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, fa'lam ketailah anna bidayataha, permulaannya adalah zahiratut taqwa. Zahiratut taqwa wa nihayatuha batinat taqwa. Zahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa. Permulaannya adalah zahirnya taqwa, dan ungkasannya adalah batinnya taqwa. At-taqwa pada hakikatnya adalah di dalam hati seorang hamba, seperti diisyaratkan oleh Nabi. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, sambil beliau menunjuk ke dada beliau sendiri. At-taqwa pada hakikatnya ada di dalam dada. Akademi untuk membicarakan takwa di dalam batin ini ada hubungannya dengan takwa zahir. Bagaimana perilakumu secara lahir itu menunjukkan perilaku bertakwa atau tidak? Sering kita menemukan sebagian orang yang di saat disuruh berbuat baik secara lahir lalu selalu berkata yang penting hatiku. Agak mungkin seorang wanita di saat disuruh mengenakan baju yang menutup aurat, karena kebusukan jiwanya malah menunjuk, itu orang pakai kerudung tapi enggak benar pekerjaannya. Yang penting kan hati, biarpun tidak menutup aurat. Wah, ini kan kesombongan manusia, kesombongan iblis di dalam hatinya. berkata bahwasanya penting hatiku yang penting. Memang Sayyidat Fatimah Az-Zahra jelek hatinya sehingga perlu menutup auratnya rapi-rapi. Siti Fatimah jelek akhlaknya, jelek hatinya, sampai beliau perlu menutup auratnya, sampai beliau sangat malu. Ini kesombongan dari sebagian orang, kalau disebut berbuat baik secara lahir, lalu berkata yang penting kan hati, yang penting hati. Hah. Bahkan dengan mengatakan semacam itu, tidak disadari, dia telah merendahkan orang yang telah berbuat baik dengan lahirnya. Seolah-olah dia tahu hatinya seseorang. Kalau disuruh berbuat baik, lalu mengandalkan yang penting kan hati. Jangan sekali-kali berkata yang demikian. Sebab batin takwa tidak akan ada kecuali dimulai dengan zahirnya takwa. Gak akan mungkin ada batin takwa kecuali ada zahirnya takwa. Ini sering, bahkan bukan pernah kita dan sering mendengar wanita-wanita yang di saat diingatkan ini contoh saja. Kalau disuruh menutup auratnya, selalu mengatakan yang pentingan hati. Luar biasa dia. Luar biasa kesombongannya, yang penting hati kan, hati. Hati seperti apa? Kalau orang zahirnya tidak ada takwa, enggak akan lahir takwa di dalam batinnya. Sebab lahirnya adalah buah daripada apa yang ada di dalam batinnya. Lahirnya adalah pancaran dari apa yang ada di batinnya. Dan untuk menumbuhkan sesuatu yang ada di dalam batin dimulai dari lahirnya tadi itu, membiasakan secara lahir. Kebaikan-kebaikan harus kita paksakan sampai hati kita bisa nerima nanti. Orang belum bisa menikmati namanya sholat kecuali perlu proses yang panjang. Belum bisa menemukan illadzatnya orang berzikir kecuali dengan proses yang panjang. Akan tapi mulailah dengan berzikir secara lahir, biarpun belum, biarpun hatimu belum hadir, belum khusyuk. Lakukan amal-amal itu secara zahir terlebih dahulu sebelum biarpun hatimu belum bisa merasakan. Dimulai dari itu. Maka di sini adalah kata Imam Al-Ghazali adalah zahirut taqwa, zahiratut taqwa dan batinatut taqwa. Fala akibata illa bit taqwa. Tidak ada pungkasan yang sesungguhnya, tidak ada final buah yang sesungguhnya kecuali dimulai dengan ketakwaan. Wala hidayata illa lil muttaqin, dan tidak ada hidayah yang sesungguhnya kecuali apa yang didapat dan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Tidak ada petunjuk yang sesungguhnya kecuali untuk orang yang bertakwa. Wattaqwa, dan takwa itu adalah ibaratun, arti daripada takwa adalah an imtithadi awamirillahi, bagaimana seseorang menjalankan perintah Allah. Dan perintah Allah dimulai dari zahirnya perintah. Menyuruhmu salat, menyuruhmu melakukan puasa. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan, minuman keras, larangan berzina, larangan berjudi, dalam zahir semuanya. Dan harus dimulai dari sesuatu yang zahir. Maka para santri pun demikian, yang pengen sampai kepada hidayah yang sesungguhnya, maka kita pun harus melatih dengan hidayah yang yaitu zahir kita ini. Zahir kita harus baik, zahir kita harus kenal Allah, zahir kita melakukan kebaikan. Fahuma. Jadi masalah perintah dan larangan itu kismani ada dua bagian. Jadi antara perintah dan larangan tadi dibagi dua. Wa ana ushiru alayka bi jumalin mukhtasaratin. Nah, ini aku akan isyaratkan kepadamu. Aku isyaratkan maknanya apa? Aku beri contoh kecil. Namanya isyarat itu belum menunjukkan semuanya. Kalau mengisyaratkan begini itu maksudnya kau pergi ke sana. Ini isyarat itu artinya ada maksud yang lebih besar. Isyarat itu adalah sesuatu yang difahamkan tapi dengan cara yang sangat sedikit. Tapi di balik itu ada lagi yang lainnya. Namanya isyarat. Orang memberikan isyarat kalau dia ingin membicarakan sesuatu. Setelah dia, misalnya isyarat. Ada isyarat. Isyarat adalah isyarat. Akan tapi di balik isyarat ada makna yang luas. Wa ana ushiru alaika, dan aku akan isyaratkan kepadamu, akan aku tunjukkan begitu. Di balik ini akan aku tunjukkan kepadamu bijumalin mukhtasaratin sekelumit. Aku berikan kepadamu sekarang ini sekelumit saja. Sekelumit ilmu. Min zahiri ilmi taqwa. Fil kismaini jami'an. Sekaligus dua-duanya. Zahirnya ilmu taqwa. Dalam dua bagiannya, yaitu dalam masalah larangan dan perintahnya. Wa ulhik, dan aku susulkan kemudian kisman thalithan, bagian yang ketiga. Liyasiro, agar menjadi hadal kitab-kitab ini jami'an, mencakup, mughnian, mencukupi, maksudnya sudah mencakup dan mencukupi kebutuhanmu. Di sini ada tambahannya. Wallahul musta'an, Allah lah tempat untuk kita minta pertolongan. Jadi kata Imam Ghazali, dari perintah dan larangan itu yang ada dua bagian itu, kemudian aku tambah yang ketiga. Apa tambahan yang ketiga? Tunggu nanti akan disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sekarang al-qismul awwal, zahirnya ketakwaan ini adalah fit-ta'ati, di dalam ketaatan. Ini yang harus kita coba untuk diri kita sendiri. Maksudnya kalau memang benar kamu ini belajar di sini karena ingin mencari hidayah di hadapan Allah, untuk mencari hidayah dari Allah, untuk sampai kepada Allah, kamu pasti bisa menerapkan ini yang ringan-ringan ini. Ini mukaddimah. Al-qismul awal, bagian yang pertama, fit ta'ati, di dalam masalah ketaatan. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi, perintah-perintah Allah itu ada yang faraidu wa nawafilu, ada yang namanya fardu, kewajiban-kewajiban, wa nawafilu, dan kesunahan-kesunahan. Fal fardu ra'sul mal. Adapun sesuatu yang fardu adalah pokok, modal utama. Kalau enggak ada modal utama, enggak ada namanya untung. Kalau enggak ada modal, bagaimana bisa beruntung? Modal utamamu adalah bagaimana engkau melakukan sesuatu yang fardu. Hayal orang melakukan kesunahan tapi tidak melakukan fardu. Jika seseorang sudah melakukan yang fardu, maka nanti bakal menemukan buahnya. Wa nawafilu wa huwa aslu tijarati. Yang namanya kefarduan itu, fardu, kewajiban-kewajiban itu, salat fardu, puasa fardu, Ramadan. Ini adalah ra'sul mal, modal utama. Wa aslu tijarati, dalam sebuah perdagangan ini adalah pokok. Enggak boleh tidak ada, harus ada. Wa bihi tahsulu tijaratu. Tuhsalut tijaratu. Dengan itulah maka akan didapat yang namanya perdagangan tersebut. Wabihi tahsulu an-najatu. Maka dengan itulah akan didapat namanya keberhasilan, keselamatan. Maka kalau pengen selamat, fardu dulu. Kalau pengen pangkat tinggi, baru sunnah. Yang tidak selamat, enggak akan bisa naik pangkat. Jangan orang pengen naik pangkat tapi belum masuk, pangkat apa? Kalau dalam sebuah tatanan, jadi dulu baru nanti naik pangkat. Jangan bicara naik pangkat tapi belum di dalamnya. Pangkat di hadapan Allah. Berbicara naik pangkat di hadapan Allah, ingin pangkat saya tinggi di hadapan Allah, tapi ya kamu ahli neraka, bagaimana naik pangkat? Lakukan yang fardu dulu, baru kamu selamat. Tergolong bagian daripada ahli surga, baru nanti kau tingkatkan dengan kesunahan-kesunahan, maka setelah itu kamu akan naik pangkat. Wa naflu war ribahu. Adapun kesunahan ini adalah baru keuntungannya. Enggak mungkin ada keuntungan kecuali modalnya dulu benar. Wabihil fawzu bidarajati, maka dengan kesunahan itulah seseorang akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pangkat-pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakallahu wa taala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, tidaklah dari hamba-hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, bimithli adai maftaratu alaihim, seperti di saat mereka ingin mendekatkan kepadaku dengan menjalankan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Tidaklah seorang hamba bisa mendekat kepadaku kecuali dengan melakukan yang fardu. Walaizalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Kemudian setelah itu enggak cukup, setelah fardu diberesin, malayazalu, dan masih terus meningkatkan kerinduannya untuk dekat kepadaku, bin nawafili, dengan kesunahan-kesunahan. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Lihat, modal pertama adalah fardu dilaksanakan. Setelah melaksanakan yang fardu, masih rindu untuk dekat kepada Allah, maka ditambah dengan kesunahan-kesunahannya. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuh, kalau sudah aku mencintai seorang hamba, apa yang terjadi pada seorang hamba tersebut? Kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya. Ladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinganya untuk mendengar. Wa basarahu ladhi yubsiru bihi, akan menjadi matanya untuk melihat. Wa lisanahu ladhi yantiqu bihi, dan aku akan menjadi lidahnya untuk berbicara. Wa yadahu ladhi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya untuk memukulnya. Wa yadijlahu ladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya untuk berjalan. Baik. Kalau sudah orang itu dicintai oleh Allah, lihat, Allah akan menjadi matanya, Allah menjadi telinganya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Maknanya Allah menjadi tangannya bukan langsung tangan kita jadi Allah, na'udzubillah. Ini keyakinan yang enggak benar. Maksudnya Allah menjadi tangannya, menjadi matanya, Allah akan menjaga matanya, sehingga matanya orang yang dicintai oleh Allah susah melakukan melihat yang haram. Lidah hamba yang sudah dicintai oleh Allah susah berucap yang haram. Yang mudah diucapkan oleh lidahnya adalah kalimat kemuliaan dan zikir kepada Allah. Orang yang sudah dicintai oleh Allah, tangannya akan terjaga susah melakukan yang haram dengan tangannya. Dan susah melangkahkan kaki menuju yang haram, karena orang hamba ini sudah dicintai oleh Allah. Maka inilah wali dan kekasih Allah. Kama annal anbiya ma'sumun wa innal awliya mahfudun. Seperti halnya kalau para nabi ini adalah maksum, tidak mungkin melakukan dosa, tapi ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah itu adalah mahfud, dijaga oleh Allah. Mau melakukan kemaksiatan itu susahnya setengah mati. Mau melakukan kemaksiatan susahnya setengah mati. Itulah tanda hamba yang dicintai oleh Allah. Bahkan dia, biarpun dia menyengaja berbuat maksiat, ada saja halangan, karena Allah tidak menghendaki dia melakukan kemaksiatan. Begitu sebaliknya, jika manusia itu dihinakan oleh Allah, oh, maksiat yang hampir tidak pernah disengaja selalu terjadi. Dan kalau dia menyengaja, pasti terjadi. Nasib buruk itu adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hamba dicintai oleh Allah, akan dijaga semua anggota tubuhnya. Allah akan menjadi semua anggota tubuhnya, maknanya anggota tubuhnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan tasila ayyuhat talibu, dan engkau tidak akan sampai wahai penuntut ilmu, wahai para murid, ilal qiyami bi awamirillahi, untuk melaksanakan perintah Allah taala, illa bi muraqabati qalbika, engkau tidak akan mampu melaksanakan perintah-perintah tadi, kewajiban-kewajiban, kemudian kamu melaksanakan yang namanya kesunnahan. Engkau tidak akan mampu melakukan itu semuanya kecuali engkau selalu terus-menerus menjaga hatimu, muraqabatul qalb, selalu memperhatikan hatinya, menjaga hatinya, melihat terus kepada hatinya, ngontrol hatinya. Wa jawarihika, dan juga anggota tubuhmu, fihini tusbih, fihina tusbihu, mulai dari kamu bangun dari tidur, harus kau perhatikan hatimu dan anggota tubuhmu. Ini qalbika wa jarihuka fi lahadatika wa anfasika. Fi lahadatika wa anfasika, lahadah wa lahadah, setiap saatmu. Setiap saatmu harus kau jaga hatimu dan perilakumu, harus menjaga terus. Menjaga hati dan jasadmu. Wa anfasika, dan semua nafas yang kau hembuskan harus tahu kau hembuskan untuk apa. Apakah dekat nafasmu itu adalah nafas kemaksiatan yang kau inginkan? Atau desah nafasmu itu, hembusan nafasmu adalah nafas kerinduan kepada Allah, taubat dan ingat Allah? Mereka meminhin, mulai dari yusbih, waktu bangun pagi. Bangun pagi itu sudah mulai kita jaga, terbangun dari tidur. Ila hina tumsi, sampai engkau masuk waktu sore. Fa'lam dan ketahuilah, annallahu muttali'un 'ala dhamirika wa musyrifun 'ala dhahirika wa batinika. Dan yang harus kamu yakini bahwasanya Allah muttali'un 'ala dhamirika, Allah mengetahui apa yang ada di dalam batinmu, hai hamba Allah. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, lintasan-lintasan baikmu Allah Maha tahu, lintasan buruk pun Allah Maha tahu. Yang ada di dalam zahirmu batinmu, musyrifun ala zahirika pun demikian Allah melihat kepada zahirmu. Wa batinika dan batinmu, wa muhaitun dan Allah meliputi dengan ilmunya bi jami'il hadatika semua waktu-waktumu. Tidak ada detik yang kau lewati kecuali Allah mengetahuimu. Tidak ada menit yang kau lewati kecuali Allah tahu engkau. Allah menyaksikanmu, melihatmu. Wa khatarotika dan semua lintasan-lintasan di dalam benakmu Allah juga tahu. Wa khatawatika dan langkah-langkahmu kemana yang kau sembunyikan itu pun Allah tahu. Mungkin tetanggamu tidak tahu, suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, tapi ketahuilah Allah yang Maha tahu pasti tahu. Usairu sakanatika. Usairi hasanatika. Bijami'i sairi sakanatika. Wahrakatika. Allah mengetahui dan melihat semua gerak-gerikmu dan diammu. Apapun yang kau lakukan maknanya, apapun yang kau lakukan Allah tahu. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Ketahuilah wahai hamba Allah, yang kata ingin mendapatkan kemuliaan harus kau sadari bahwasanya di dalam engkau menjalani hidup dalam berpetualang di dunia ini, sepak terjangmu. Petualanganmu di dalam dunia ini dan sepak terjangmu ini, baik di dalam kesendirian atau di saat ramai-ramai, apakah di saat kau berada di kamarmu atau di saat kau berada di pasar, apakah di saat kau sendiri di kamar yang di rumah yang sembunyi itu atau di saat kau bersama masyarakat, ketahuilah bahwasanya apapun bentuknya engkau mutaraddidun baina yadayhi, kau tidak akan terlepas dari bersimpuh di hadapannya. Engkau itu sebetulnya dimanapun kau berada, engkau adalah di hadapan Allah yang Allah pasti melihatmu. Fala yaskun fil mulki wal malakut, tidak ada yang tinggal fil mulki wal malakut, di kerajaan bumi dan kerajaan langit. Makna sederhana adalah hal muluk, kerajaan bumi, wal malakut, kerajaan langit. Tidak ada yang di kerajaan bumi dan kerajaan langit sakinun wala fala yaskun fil mulki wal malakut, tidak ada yang diam di kerajaan langit dan bumi. Wala taharrak mutaharrikun, dan tidak ada yang bergerak. Illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi, kecuali jabbarus samawati, yang mengatur bumi, yang menghendaki bumi seperti ini, yang tidak ada yang bisa membantah dan melawannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala. Maka katailah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gerak-gerik, tidak ada langkah-langkahmu kecuali Allah Subhanahu wa taala muttali'un, mengetahui alaihi, kepada apa yang kau lakukan tadi. Ya'lamu khainatal ayun, dan Allah mengetahui kedipan mata yang berkhianat. Maksudnya, lihat, suatu isyarat yang sangat halus bisa difahami oleh orang hanya dengan kedipan mata. Maksudnya, tutup. Mau mengejek orang, Allah tahu dengan kedipan matanya. Artinya sesuatu yang sangat engkau sembunyikan, Allah Maha tahu. Apapun yang kau sembunyikan, Allah Maha tahu. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hatimu, maksudnya lintasan-lintasan di dalam hatimu, Allah Maha tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan yang lebih lagi tersembunyi. Maksudnya apapun yang sangat kau sembunyikan di dalam hatimu, Allah Maha tahu. Ayo, mau apa lagi? Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah dari lintasan-lintasan batinmu, pikiran-pikiranmu, tidak. Wa ta'addab ayyuhas miskin. Kalau begitu, kamu sudah sadar dan yakin bahwa Allah selalu melihatmu. Langkah-langkahmu Allah ketahui, gerak-gerikmu Allah lihat. Dalam segala keadaan Allah melihatmu. Maka dari itu keyakinannya perlu dibangun. Kalau orang meyakini ini semua, maka akan muncul adab. adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hakikatnya seorang yang beriman itu susah untuk melakukan kemaksiatan. Karena pilihannya ada dua. Kalau seseorang melakukan kemaksiatan dengan nyantainya karena meyakini kalau Allah itu tidak melihatnya, maka dia kafir. Orang melakukan kemaksiatan lalu berkata, Allah tidak melihatku, maka itu hukumnya kafir. Bagaimana Allah tidak melihat? Maka tidak mungkin seorang mukmin melakukan itu semua karena dia punya iman. Yang kedua, orang melakukan kemaksiatan lalu dia yakin Allah melihatnya. Yakin Allah melihatnya, tapi pun demikian ia masih melakukan kemaksiatan. Bagaimana orang yang demikian ini? Ini adalah orang yang kurang ajar. Sadar Allah melihatnya, tapi dia masih melakukannya. Maka tidak ada pilihan bagi orang yang beriman untuk melakukan kemaksiatan. Makanya kalau ada orang beriman, maksiat akan mudah untuk kembali kepada Allah untuk bertobat. Fata'addab, maka dari itu kalau Allah Maha Tahu, mengetahui apa yang kau lakukan di dalam sendiri dan ramai-ramai di dalam hatimu, maka ta'addab, bertahan, beradablah engkau. Harus punya akhlak kau ini. Ayuhal miskin, hei orang yang miskin. Ayuhal miskin, hei orang miskin, maksudnya anak santri yang perlu dikasihani. Ta'addab zahiran wa batinan, beradablah secara lahir dan batinmu. Baina yadayillahi, di hadapan Allah. Ta'addubal 'abdi dzalili al-mudznibi fi hadratil malikil jabbaril qahhar. Hendaknya engkau beradab seperti beradabnya orang yang sadar kalau dia adalah hamba yang hina, yang rendah di hadapan al-malikil jabbar, rajanya para raja al-jabbar, yang jika punya kehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Masya Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid, dan berusahalah engkau berusaha. Alla yaraka, jangan sampai Allah melihatmu. Ayyaraka maulaka, hendaknya kau berusaha jangan sampai Allah melihatmu. Haitsunahaka, sementara engkau melakukan apa yang Allah larang. Na'udzubillah. Kemaksiatan yang kita lakukan Allah tahu, maka dari itu jangan melakukan kemaksiatan karena Allah tetap tahu. Wala yufkiduka haitsu amaraka, jangan sampai Allah tidak menemukanmu haitsu amaraka, di saat memerintahkanmu. Jangan sampai di saat engkau diperintah ternyata kau tidak melaksanakan ini. Walan taqdir qala ala dzalika, maka ini dikasih jalan oleh Imam Ghazali. Kalau begitu ada aturannya dong, ada caranya wahai anakku, kata Ghazali. Kamu ingin benar ya? Kamu harus sadar kalau Allah melihatmu. Maka dari itu semua langkahmu harus kau sadari kalau Allah melihat. Gerak-gerikmu diketahui oleh Allah. Maka dari itu kata Imam Ghazali rahimahullah taala, "Walan taqdira ala dzalika, dan kau tidak akan bisa melakukan itu semuanya. Menjauhi kemaksiatan dengan benar, menjalankan perintah dengan benar, kau tidak akan mampu melakukan itu semuanya. Walan taqdira, kau tidak akan mampu ala dzalika, dengan yang demikian, illa bi an tuwazzi'a awqataka. Kecuali engkau membagi waktu-waktumu itu. Wa turaddib awradaka, dan kau tertibkan wirid-wiridmu, min subahika ila masaika, mulai dari pekerjaan pagi hingga sore." Maka ini jadwal, dan jadwal itu penting untuk kita patuhi agar rapi pekerjaan kita itu. Jadwal tertib. Fa'azhi, maka berusaha engkau untuk bisa mendengar, ila ma yulqa ilaika, apa yang telah disampaikan kepada min awamirillahi alaika, perintah-perintah Allah yang sampai kepada telingamu, kupingmu. Min hina tastaygidu, mulai dari engkau terbangun dari tidurmu. Min manamika, dari tidurmu, ila waqti ruju'ika ila madja'ika, sampai engkau kembali kepada tempat tidurmu. Artinya apa? Simpulannya adalah dari apa yang disampaikan Imam Ghazali, takwa itu ada takwa lahir dan takwa batin. Jangan sok engkau mengatakan takwamu di dalam batinmu. Akan tapi kalau memang benar takwa menudihlah batinmu, tentu zahirmu akan menunjukkan engkau bertakwa kepada Allah. Sehingga perlu membangun ketakwaan secara lahir. Hingga dengan begitu kita secara otomatis akan mendapatkan batin, Maka untuk bisa mendapatkan ketakwaan ini, bagaimana kita bisa mendapatkan gelar takwa yang sesungguhnya? Hendaknya kita merasa bahwasanya saat ini dilihat terus oleh Allah dalam segala gerak-gerik kita, langkah kita, pergi kemana, kita pulang kemana, Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan waktumu panjang, 24 jam dalam sehari, berapa menit kali 12, kali 24, dan seterusnya. Dan banyak itu semuanya, program itu banyak yang hendaknya kau lakukan. Maka dari itu engkau tidak akan bisa melakukan itu semuanya, biarpun itu kecil sebetulnya amalan sepele. Engkau tidak akan bisa melakukan itu semuanya kecuali antuazi atau kau takak engkau bagi waktumu, manajemen waktu. Mulai dari kamu pagi subuh sampai tidur lagi, baru bangun ini kau buat seperti apa yang harus kita lakukan. Membuat jadwal sendiri adalah sebuah kemuliaan. Termasuk di antaranya adalah di bulan Ramadan begini, hendaknya kita bisa membuat jadwal yang jelas untuk ibadah kita, meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Faslun fasal. Faslun fasal. Nah ini amalan ringan kata Imam Ghazali. Makanya tetap dihimbau santri, jangan hanya sibuk urusan menghafal pelajaranmu, akan tapi hatimu tidak kau beri kesempatan untuk merasakan ladzat dzikri. Tidak bisa merasakan ladzatnya berzikir atau indahnya berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kau mengandalkan akal-akalmu. Pun demikian di sini tidak dihimbau anak-anak untuk memperbanyak wirid sebanyak-banyaknya, ambil wirid sekadarnya saja. Wiridnya adalah membaca kitab, belajar kebanyakan. Cuman ada wirid-wirid khusus seperti yang kita baca dari Ratibul Haddad, Al-Wiridul Fatih di tengah malam, kemudian Wiridul Latif di pagi hari. Itu adalah zikir-zikir, zikir ba'da sholat, itu saja. Kemudian selebihnya adalah cara menuntut ilmu, itu adalah engkau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak akan bisa sampai anak santri. Tidak cukup engkau dengan cara belajarmu yang rajin dan sebagainya, akan tapi engkau harus punya waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengandalkan kecerdasan saja. Pun demikian di sini juga tidak dihimbau untuk terlalu banyak wirid. Harus kau bagi antara waktu untuk zikir dan waktu untuk membaca kitab dan sebagainya. Dan ketahuilah juga bahwasanya di saat engkau membaca kitab, belajar dengan niat yang benar, maka itu seperti makomnya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian harus ada waktu-waktu untuk berzikir secara sesungguhnya. Dan ini Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan isyarat kepada kita. Hal-hal yang kecil. Maka ini faslun fasal. Faslun fasal. Fa idza staiqadta minan naumi faslun fi adabi al-istighadhi minan naumi. Ini fasal tentang adab tata krama di saat kau bangun tidur. Allah, bangun tidur pun jadi atur oleh Imam Ghazali. Rasulullah, agama kita mengatur dari bangun tidur. Wa idza staiqadta minan naumi jika engkau bangun dari tidur, fajtahid, berusahalah antas taigido, engkau bisa bangun qoblatul ul fajr, sebelum terbitnya fajar. Allah, berusahalah engkau bisa bangun malam sebelum waktu subuh tiba. Kesempatan engkau untuk mengadu kepada Allah di tengah malam yang Allah menyeru hal min mustaghfirin dan seterusnya. Mana yang mohon ampun kepadaku? Mana yang punya hajat akan aku kabul? Makanya di pondok ini dihimbau untuk bisa bangun malam, lakukan tahajud, biarpun berapa rokan, lalu baca wirid-wirid khusus. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Hendaknya pertama kali yang keluar dari lisanmu saat kau bangun dari tidur adalah zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana. Ingat Allah. Fakulan katakanlah saat kau terbangun dari tidur, lah ini amalan ringan. Bukan langsung ambil sabun, ngantri kamar mandi ini kan. Ini kan bukan begitu, ingat dulu kepada Allah baru bilang ngantri kamar mandi. Fakul katakanlah inda dalika saat kau bangun itu alhamdulillahi segala puji bagi Allah alladzi ahyana telah menghidupkan kita. Bada mamatana, tidur tu kayak orang mati lihat. Akhul maut. Orang tidur kayak orang mati lihat. Wa ilahin nusyur, hanya kepada Allah lah kita akan nanti dibangkitkan, dikumpulkan. Asbahna wa asbahal muluk. Asbahna dan kami menemukan waktu pagi. Wasbahal muluk dan semua kerajaan di dunia ini menemukan saat pagi. Tapi semuanya adalah lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu was sultanu lillah. Kejayaan, kerajaan dan seterusnya itu adalah juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wal 'izzatu wal qudratu, kemuliaan dan kekuasaan adalah lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan Allah pencipta semua alam. Ini doa yang dibaca tadi. Dan doa ini adalah kesempurnaan doa ini telah dikumpulkan, yaitu dalam doa fajar yang setiap hari kalian baca itu. Asbahna lafi thuluthi islam ala kalimatil ikhlas. Di pagi hari ini aku menemukan bagi ala fitratil islam, dalam keadaan aku berada di dalam Islam yang fitrah, agama Islam yang benar. Wa ala kalimatil ikhlas, dan aku dengan kalimat ikhlas zikir-zikir kepada Allah. Wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku di pagi hari ini puji syukur kepada Allah karena aku masih berada di agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanifan, agama yang lurus musliman muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah kelompok orang-orang yang menyekutukan Allah. Allahumma ya Allah, bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, dengan mulah kami bisa bangun di pagi hari. Dan dengan mulah kami bisa merasakan sore hari. Dengan Allah semuanya. Kalau tidak menghendaki, akan mampu kita menemukan pagi hari sudah dicabut nyawa kita. Wa bika nahya. Dan dengan mulah kami hidup ya Allah. Wa bika namut, dan kami pun mati denganmu ya Allah. Wa ilaika nusyur, kepada Allah lah seorang hamba yang akan mendapatkan balasan nanti, dikumpulkan nanti. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm, kami mohon ya Allah bangunkan kami di pagi hari ini, di hari ini. Ila kulli khairin, untuk menuju segala kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an, dan aku merohon kepadamu ya Allah agar kami tidak melakukan sesuatu yang menodai kejelekan, yang menodai. Au najruhu ila muslimin, atau membawa kejelekan kepada seorang muslim. Au yajruhu ahadun ilaina, dan jangan sampai ada orang membawa kepadaku kejelekan. Ada kejelekan di sana ya Allah, jangan sampai aku membawa orang kepada kejelekan atau membawa kejelekan kepada orang lain. Nauzubillah. Nas'aluka khair hadzal yawm wa khair ma fihi. Maka kami mohon ya Allah kebaikan yang ada di hari ini. Dan kebaikan yang sudah ada. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan pagi hari ini. Hari ini. Wa syarri ma fihi, dan semua kejelekan yang terjadi dalam ini kami mohon perlindungan. Ini cuplikan doa ini kita bisa dibaca di dalam kitab, di dalam doa fajar dan juga wiridul latif yang kita baca setiap pagi tadi. Fa idza labista thiyabaka, sampai di saat kita mengenakan baju, tapi kita sering terburu-buru. Allah, labitha, engkau memakai thawbaka, bajumu. Fanwi bihi, maka niatlah dengan mengenakan baju tersebut imtithala amrillahi, untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fi sitri auratika, di dalam menutup auratmu. Menutup aurat. Ini adalah termasuk kewajiban. Niat untuk menutup aurat. Jadi kalau pakai baju itu niat untuk menutup aurat, dapat pahala. Menutup aurat hukumnya wajib. Wahdar ayyakuna qasduka min lubsi thiyabika, mura'atan mura'atal khalqi fatakhsar. Jangan sampai di saat kamu pakai baju itu hanya pengen tampil bangga-banggaan. Naudzubillah. Ya tadi yang kemarin kita singgung, bangga dengan baju ini, model itu dan sebagainya. Jika engkau mengenakan baju itu hanya untuk sombong, tampil depan manusia adalah ahli neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Sombong. Pakai baju hanya untuk pamer bajunya. Tidak, kau pakai baju untuk menutup auratmu. Jadi di sini pun doanya pun sudah dibaca. Diajarkan pendek. Ya, dari sekali Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kita sebagai orang pejuang, menuntut ilmu, harus punya. Saat-saat seperti ini, saat kita membaca doa-doa. Makanya di sini dibaca doa, ada doa fajar. Setelah sholat kita membaca doa wirdul latif. Penting yang semacam itu. Nah, ini isyarat dari Imam Ghazali. Artinya apa? Kamu punya amalan begini atau tidak? Nah, kalau saat ini dia punya hafalan, punya amalan semacam ini, mau apa? Nah ini, coba tes dirimu sendiri, kata Imam Ghazali. Sudah senang lah, kadang-kadang tidak dianggap penting yang namanya wirid dikir itu. Bahkan semua pejuang, apalagi penuntut ilmu. Kami selalu mengingatkan kepada semua pejuang, jangan lupa untuk memikirkan tentang dirinya sendiri. Tentang kenyamanan hidup dan seterusnya. Agar, tapi yang perlu kita pikirkan adalah, jadi kita tidak boleh hanya mikir, apa yang kita lakukan hidup ini, kenyamanan hidup, kehebatan dalam berpikir dan sebagainya. Tapi harus ada di dalam hati kita kerinduan untuk melakukan kebaikan yang sesungguhnya. Termasuk yang berjuang sekalipun, kami selalu ingatkan, tidak cukup kau berpikir tentang perjuangan siang malam. Tidak tidur mikirin perjuangan, pondok pesantren, enggak cukup. Akan tapi kami mohon, sisihkan waktumu untuk kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda ketulusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar engkau tidak menjadi budaknya manusia, budaknya pengabdian kepada manusia, punya pengabdian kepada manusia tapi bukan karena Allah, musibah. Hanya pengen disanjung sebagai manusia berhasil, disanjung sebagai manusia yang berjaya, tapi di hadapan Allah dalam rugi, karena dia hanya mengandalkan dengan kecerdasannya, kehebatannya. Mana urusanmu dengan Allah? Maka dibididik oleh Imam Ghazali, sebelum kau sibuk dengan hiruk pikuk dunia, dengan kesibukan dunia, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah diingatkan, nih, mulai dari kau bangun, kau harus melakukan ini semuanya. Ini tidak akan mengganggu tokomu, karena masih pagi-pagi. Bahkan kalaupun orang harus pergi ke pasar dan sebagainya, dia bisa membacanya sambil berjalan menuju pasar. Doa, intinya menghadap kepada Allah, jangan kau tinggalkan. Babu adabi dukhulil khala. Kemudian setelah kamu bangun tidur, baca doa-doa secukupnya, sampai wajib. Bangun tidur dengan doa, setelah itu kau menuju khala, WC, toilet. Wajah kau sedap baital ma'i, jika engkau menuju WC, toilet, hammam, lika doil hajati untuk menunaikan hajatmu, waqaddim fi dukhuli rijlakal yusra. Jangan sampai tidak ini mudah, sebabnya enggak pakai bayar, hendaknya kau yakin bahasanya di saat kau masuki toilet itu adalah kaki kirimu yang mendahului kaki kanan. Jadi kaki kiri dulu. Wala tastahib, jangan sampai engkau menyertakan syai'an, sesuatu alaihi ismullah, yang di situ ada nama Allah. Kalau masuk toilet, masuk WC, hendaknya kau bersihkan dirimu dari membawa sesuatu yang ada nama Allah. Wala tadkhul hasirar ra'si, jangan kau masuk dalam keadaan kepalamu gundulan. Hendaknya ada sesuatu yang menutup kepala kita. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah malas tutup kepalanya kecuali saat haji dan umrah, waktu ihram. Selain itu Nabi biasakan dengan menutup kepalanya. Apakah dengan kopiah atau dengan sorban? Yang penting jangan masuk sampai kita masuk kamar mandi hasirar ra'si, dalam keadaan kepalanya bolong, kepalanya tidak pakai penutup. Sunnah. Wala hafyal qadamaini, jangan sampai masuk WC enggak pakai sandal. Takut ada bakteri, penyakit dan sebagainya, dan tidak pantas. Hanya pakai sandal kecuali memang tempatnya memang dibuat sebersih mungkin. Tempatnya bersih enggak ada masalah. Justru kalau pakai sandal malah merusak. Wa qul inda dukhuli bismillah a'udzu billahi minar-rijsi wan-najasi. Wan-najasi. Wa qul inda dukhul, waktu masuk ucapkanlah bismillah dengan nama Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minar-rijsi wan-najasi. Sama sebetulnya kekotoran. Jadi ada bisa warijsi wan nijsi, cuman secara lafaz bisa warijsi wan najasi. Maknanya adalah sesuatu yang keji, kotor, najis. Rijsi, kotor, najis. An-najasi, najis, kurang lebih. Maknanya adalah sama. Al-khabithi, yang busuk. Al-mukhbith, yang menjadikan semuanya jadi tidak baik, menjadi busuk. Asyaitan, rajim, setan yang terkutuk, terbelenggu. Baca doa waktu masuk. Wa indal khurud, waktu keluar kau punya doa, ghufranak, pengampunanmu ya Allah. Alhamdulillah alladzi adhaba anni ma yu'dhini. Bersegala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang membahayakan dan menyisakan sesuatu yang baik untukku. Wa abqa ma fi wa abqa, dan membiarkan ma fi ma yanfa'uni. Jadi Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, telah kau keluarkan dariku sesuatu yang bikin penyakit. Adapun yang jadi vitamin tersebar ke seluruh tubuh. Allah, ini pun menghadirkan nikmat, merasakan nikmat. Kita tidak pernah mikir, kita makan dalam sehari, tadi malam kita makan. Itu sebetulnya ada proses itu. Vitaminnya tersebar ke seluruh tubuhmu, kotorannya akan dibuang. Allah, ini pekerjaan bagaimana ini? Pekerjaan hebat, Allah yang melakukan itu semuanya. Kuasa Allah. Sehingga sudah menjadi beginilah kita pagi, sudah ini kotoran dibuang, yang vitamin masuk jasad kita sehingga kita bisa kuat, bertahan, berjalan dan seterusnya. Wa yambai an tu'idda an-nabla qabla qada'il hajati. Hendaknya sebelum kau buang air, hendaknya kau mempersiapkan. Nabla adalah tombak. Ini digambarkan kalian itu membuang air di tempat padang pasir. Ada yang namanya tombak. Sebelum kau tahu al-hajah. Ini fungsinya banyak. Tombak ini barangkali ada sesuatu yang membahayakanmu. Ada. Dengan tombak itu mereka akan takut. Engkau bisa membela dirimu. Jadi dengan tombak. Kemudian juga mungkin untuk menggantungkan baju-bajumu. Sehingga tidak akan jatuh ke bumi menjadi kotor, tidak. Kemudian setelah itu, wala tastanji bil ma'i fi mawdhi'i qada'il hajati. Ini digambarkan adalah qada'ul hajah ala dulu, zaman dulu. Kalau seseorang buang air di sini, buang bersucinya dari kotorannya, kalau kita membersihkan dengan air harus pindah. Sebab kalau di tempat itu akan naik airnya, dari kotoran yang jatuh ke tanah kemudian kita percikan air akan naik. Ini digambarkan toilet zaman dulu ya. Toilet zaman dulu tuh, kalau orang zaman dulu tuh adalah karena hidup di padang pasir, cukup kalau pengen buang air menjauh di sana. Membawa air lalu menjauh ke satu tempat dari pandangan manusia, ada gundukan pasir di balik itu, ya sudah begitu. Sederhana sekali. Sampai berkembang namanya toilet. Masih ingat zaman dulu toilet tuh enggak ada di dalam rumah. Toilet tuh keluar ke ujung sana. Karena tempat kotor. Berkembang zaman sekarang toilet ada di kamarnya sendiri nih. Ini. Akan tapi ini adalah masalah bentuk, tapi maknanya tetap harus ada kebersihan yang dimaksudkan di sini. Kebersihan menjaga keamanan, kebersihan, nyebel itu tanda keamanan, sandal tanda kebersihan, kepala tanda adab. Karena adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antastabri'a minal bauli bitanahuhi wan nathri thalathan. Hendaknya kalau kamu habis buang air itu, ini ada adab. Ada istibra. Kalau habis buang air kecil, misalnya istibra itu bagaimana engkau memutus, membebaskan dari air kencing tersebut. Kadang ada sisa-sisa air kencing. Kadang dengan bitanahnu. Itu tertekan perut, dada, sampai bagian bawah tertekan, itu akan keluar sisa-sisa air. Kalau laki-laki, wanathri. Nathri adalah ghadib. Ghadib itu adalah, mohon maaf, kemaluan seorang laki-laki. Ketika itu bagian bawahnya dibeginikan supaya airnya itu tuntas. Dan dijelaskan juga sebetulnya itu sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Bagaimana seseorang menuntaskan dirinya dari buang air kencing, termasuk dari duduk berdiri kemudian duduk lagi untuk berpindah posisi agar tuntas. Wa bi imraril yadil yusra, dengan memperjalankan tangan kirinya tadi. Ala asfalil ghadib, dari bawah kemaluan laki-laki. Kalau perempuan ada, tidak disebutkan di sini. Kalau perempuan adalah dengan menekan, mohon maaf, perut bawah. Dengan menekan perut bawah. Itu untuk menuntaskan bekas air kencingnya. Jadi menekan perut bawah di atas wilayah tersebut, di perut paling bawah di atas wilayah tersebut, ditekan begitu agar keluar air kencingnya, terbebas. Baru nanti istinja dibersihkan. Wa in kunta fi sahra, jika engkau berada di padang pasir kalau pengen buang air, fabu'ud, menjauhlah engkau, ana uyunin nadhirin, dari pandangan orang. Wastatir, dan membuatlah engkau tutup, bisyai'in, dengan sesuatu, in wajadtahu, jika engkau menemukan. Padang pasir, gambarannya di padang pasir. Menjauh. Agar orang tidak mencium baunya. Kemudian wastatir, dan engkau menutup. Bisyai'in, dengan sesuatu, in wajadtahu, jika engkau menemukan. Pakai tutup, apa kuduan, batu, dan sebagainya. Wala taksyif aurataka qabla al-intihaa ila mawdhi'il julus. Jangan buru-buru kau angkat bajumu kecuali kau sudah di tempat yang aman, baru kau duduk kau angkat bajumu. Jangan sampai membuka aurat di asal tempat. Wala tastaqbil asy-syamsa. Jangan kau menghadap matahari. Wala al-qamar, dan jangan menghadap rembulan. Wala tastaqbil, jangan engkau menghadap al-qiblat, al-qiblat. Wala tastadbirha, jangan engkau membelakangi kiblat. Hukumnya di dalam fikih, masalah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Menghadap kiblat dan membelakangi kiblat adalah hukumnya adalah haram. Jika kita di padang dan tidak ada penghalang antara kita dengan kiblat. Kalau di kamar mandi, di toilet sudah enggak ada lagi keharaman saat itu karena sudah tertutup dengan tembok. Jadi haram. Jadi dalam bahasanya imbiqa, kata yambahi, yang ada di dalam deretan ini semua adalah sunnah. Yambahi, yambahi, yambahi, yambahi tadi sunnah. Kecuali masalah istiqbal wa istiqbar kiblat fi sakhra. Kecuali masalah menghadap kiblat dan belakangi kiblat. Jadi kata ini adalah kata yambahi, istimbihok, kata yambahi yang ada di dalam kitab ini tadi, bahwa semua adalah sunnah kecuali urusan kita membelakangi kiblat dan menghadap ke kiblat. Kalau ditoleh di kamar mandi yang sudah tertutup, tidak ada istilah keharaman saat itu karena sudah tertutup. Disemprot di tempat yang sudah disiapkan, enggak ada keharaman di situ. Adapun masalah adab, hendaknya kamar mandi kita pun jangan diarahkan ke kiblat. Kalaupun diarahkan ke kiblat, tidak sampai derajat haram. Ada sebagian orang yang terlalu berlebihan, sudah masuk ke rumahnya orang rewel. Namanya rumahnya orang kan macam-macam. Gara-gara toiletnya, klosetnya anggap ngadep ke kiblat saja sudah hebohnya setengah mati. Padahal kasusnya itu adalah kalau engkau berada di padang pasir. Kalau di rumah seseorang kamu tamu, jangan rewel. Kalau buat rumahmu sendiri baru kau benar. Tapi kalau rumahnya orang, alhamdulillah ini rumahnya orang. Gimana kau toiletnya ngadep ke kiblat, klosetnya? Memang kan apa kalau ngadep ke kiblat? Haram? Tidak haram karena sudah ada di rumah. Tertutup. Tempatnya sudah disediakan. Cuman memang hendaknya tempat kita jangan sampai menghadap ke kiblat. Kalau sampai di sini saja insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi itu tadi ini isyarat, bayangkan. Imam Ghazali rahimahullah membimbing, beliau adalah orang yang sangat lebih sibuk dari dirimu. Imam Ghazali itu sibuk ngarang, sibuk ngajar, sibuk segalanya. Tapi masih sempat berpikir. Kita ini punya kesibukan sedikit saja, kayaknya enggak punya waktu. Kayak lebih hebat dari Imam Ghazali kita ini ya. Dan ketahuilah kalau sudah waktu itu berkah, wahai anak-anakku semuanya, tidak akan mengurangi kesibukanmu. Percayalah. Kalau waktumu itu barokah dengan zikir yang kau baca, mengadu kepada Allah, tidak akan mengurangi waktu belajarmu. Ada waktu berkah, ada waktu, waktu itu semuanya 24 jam. Tapi 24 jam bagi si A kadang-kadang tidak sebanyak waktu yang diberikan oleh Allah kepada si B. Sama-sama 24 jam si A itu enggak bisa ngapa-ngapain, tapi si B bisa membuat macam-macam. Pada waktunya sama, tenaganya sama, potensinya sama. Karena bagi yang si A tidak baik, tidak berkah waktunya, tapi bagi si B berkah waktunya. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Bisa mengamalkan dari apa yang diajarkan Imam Ghazali, apa tadi yang kita dapat? Harus kita sadar bahwasanya takwa lahir sebelum kita bicara masalah batin. Punyalah kalian amalan-amalan lahir. Menjauhi kemaksiatan secara lahir. Kemudian ayo kita mulai dari hidup kita dengan Allah, mulai dari bangun tidur. Dengan berzikir, masuk WC pun ditata yang bagus dan seterusnya. Ini dimulai dari bangun sampai tidur lagi. Terus kegiatan kita ternyata dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Memberikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takwa lahir dan batin. Semoga Allah kelak menggolongkan kita di akhirat bersama para kekasih-kekasih Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur semuanya, sehat afiat. Dan semuanya bergabung di acara ini diberi oleh Allah segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dijaga keluarga dan anak-anak. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita rizki yang halal penuh berkah. Yang rizkinya masih haram semoga diganti oleh Allah dengan yang halal penuh berkah. Panjang umur, sehat afiat, khusnul khatibah. Al-Fatihah. Bila taufiq lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.